بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، رحمني ورحمكم الله. Para pendengar Radio Raja yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan sore hari ini yang sangat berbahagia, saya akan menyampaikan beberapa poin penting yang sebetulnya saya ingin jabarkan secara tafsil, namun insyaAllah Ta'ala hal itu akan saya lakukan pada pertemuan kita berikutnya. Namun saya akan menyampaikan kesimpulannya saja dan diperkuat oleh dalil, karena hal tersebut disesuaikan dengan waktu yang ada, dan kita akan lebih fokus pada pertemuan kita pada sore hari ini kepada tanya jawab. Oleh karenanya, bagi para pendengar nanti yang ingin memanfaatkan waktu kita, menunggu waktu berbuka untuk memanfaatkannya dengan bertanya, saya akan mempersilakan para pendengar untuk memanfaatkannya tersebut. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa tidak ada ukhuwah yang sebenarnya, tidak ada ukhuwah yang hakiki, tidak ada persatuan yang abadi ya, dalam Islam, kecuali yang dilandasi oleh agama dan takwa. Kecuali yang dilandasi oleh agama dan takwa. Hal itu dikuatkan oleh dalil, di mana Allah Azza wa Jal berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 92, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun." Sesungguhnya ini adalah umatmu, yaitu umat yang satu, dan aku adalah Rabb kalian, maka sembahlah aku. Allah Azza wa Jal menyebutkan bahwa ini adalah umatmu yang satu. Lalu Allah menyebutkan setelah itu, dan saya adalah Rabbmu, maka sembahlah aku. Berarti di sini menunjukkan bahwa persatuan akan terwujud di atas tauhid. Ukhuwah akan terrealisasi di atas tauhid. Dan itu dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al Imam Baghawi rahimahullah, di mana beliau mengatakan, "Aslu ummati al-jama'ah hiya allati 'ala maqsadin wahid, fa ja'alat asy-syari'atu ummatan wahida liistima'i ahliha 'ala maqsadin wahid." Jadi asal umat ini adalah bersatu di atas tauhid, karena mereka berada di atas satu maksud, di mana syariah menjadikan mereka menjadi satu, berukhuwah, mereka diikat oleh satu tali, yaitu tali akidah. Dan yang demikian membuat mereka berkumpul, bersatu, karena mereka bersatu dan berkumpul di atas satu maksud. Adapun selain mereka, sudah pasti mereka, perkumpulan mereka, persatuan mereka hanyalah semu, bersifat semu. Dan laksana seperti fata morgana yang terlihat, atau yang berada di atas permukaan. Pada kelihatannya ada, pada hakikatnya tidak ada. Dan itu sebagaimana Allah Azza wa Jal katakan, "Tahsabuhum jami'a wa quluhum syatta." Kalian menyangka bahwa mereka ahl bid'ah, orang-orang kufar, adalah bersatu, padahal hati mereka berpecah belah. Dan itu tercantum surah Al-Hasyr ayat 14. Dan itu dikatakan oleh Qatadah, oleh Ibn Abbas, dan oleh Qatadah dan lain sebagainya, dikatakan bahwa al-batil, mereka hawa nafsunya berbeda. Hawa nafsunya saja berbeda, kata Ibn Abbas dan Qatadah. Dan persaksian mereka pun berbeda. Amal mereka berbeda. Dalam segala hal berbeda. Mereka hanya bersatu dalam satu hal. Ahlul bid'ah, ahlul kufur, hanya satu. Mereka satu, mereka bersatu dalam satu hal, yaitu fi adawati ahlul haq. Mereka hanya bersatu dalam satu hal, yaitu dalam memusuhi ahlul haq. Dalam memusuhi ahlul haq. Kemudian juga perlu kita ketahui bersama bahwa lemahnya ilmu kaum muslimin terhadap agama mereka, lemahnya pengetahuan kaum muslimin terhadap agama mereka, dan lemahnya iman mereka yang membuat mereka kembali pada jahiliyah, sehingga tidak heran kalau sehingga kalau mereka memiliki cara pandang yang unik, mereka memiliki kebanggaan yang tidak sesuai dengan Islam, dan mereka memiliki cara hidup, pola hidup yang berbeda dengan cara Islam. Kenapa demikian? Karena mereka adalah orang-orang yang lemah imannya dan bodoh terhadap agama mereka, sehingga membuat mereka tanpa sadar kembali kepada jahiliyah, dan menurut mereka ini adalah baik, menurut mereka ini adalah termasuk dari Islam, padahal Islam adalah agama yang berlepas diri dari apa yang ada pada mereka. Kemudian juga yang perlu saya jelaskan di sini bahwa berbangga dengan keturunan, berbangga dengan nasab merupakan perkara jahiliyah. Karena kita tidak bisa berbangga dengan nasab kita, kita tidak bisa berbangga dengan keturunan kita, tidak bisa berbangga dengan keturunan atau nenek moyang kita, karena hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Kita dibenarkan ketika kita berbangga dengan takwa, berbangga dengan iman, berbangga dengan amal kita. Dan itu yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jal bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jal adalah orang yang bertakwa, seperti yang tercantum surah Al-Hujurat ayat ke-13. Ditambah lagi bahwa Allah Azza wa Jal mengatakan Rasulullah SAW bersabda, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat wajah kalian, Allah tidak melihat harta kalian, dan Allah pun tidak melihat Allah tidak melihat wajah kalian, Allah tidak melihat harta kalian, tetapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Bagaimana Nabi Alaihissalam mengatakan dalam hadis yang kalimah Muslim, man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang lamban amalnya, barang siapa yang lambat amalnya, dan artinya tidak diiringi dan tidak diikuti oleh nasabnya, laman matabihi amal lam yusri' bihi nasabu. Jadi barang siapa yang lamban amalnya, artinya orang yang tidak pernah beramal, maka tidak bermanfaat nasabnya. Yang Allah lihat adalah amal, yang Allah lihat adalah amal. Sehingga orang tidak boleh berbangga bahwa dengan daerahnya, seorang muslim tidak boleh berbangga dengan nenek moyangnya, tetapi dia hanya berbangga dengan agama, karena itu yang dijelaskan dan ditetapkan oleh Islam. Kemudian juga tidak ada keutamaan seseorang atas orang lain kecuali dengan takwa. Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Kemudian juga kita katakan bahwa mengkaitkan kemuliaan dengan nasab yang demikian merupakan sesuatu yang dipaksakan dan sesuatu yang keliru, merupakan kekeliruan besar dalam Islam. Ya, karena mengkaitkan kemuliaan adalah dengan sunnah. Mengkaitkan kemuliaan dengan sunnah adalah tepat. Mengkaitkan kemuliaan dengan Islam, dengan agama adalah tepat. Adapun mengkaitkan kemuliaan dengan suatu yang bukan dari Islam, karena hal tersebut adalah suatu kekeliruan. Bagaimana Allah SWT mengatakan, قُلْ لِلَّهِ فَلِمْفَ إِنَّ الْعِزَّةُ لِلَّهِ وَلَرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Sungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah, adalah milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Berarti yang mulia adalah orang-orang yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya, dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj orang-orang mukmin, yaitu manhaj sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian juga yang saya katakan, yang perlu saya sampaikan, poin yang penting pada kesempatan sore hari ini adalah bahwa sekarang adalah saatnya untuk berbangga dan merasa mulia dengan Islam dan sunnah. Jadi di zaman yang merupakan akhir zaman, yang penuh dengan fitnah syahwat, fitnah syubhat, maka saatnya sekarang ini kaum muslimin harus berbangga dan merasa mulia dengan Islam dan sunnah. Dan kita harus meninggalkan setiap kebanggaan dan kemuliaan dengan selain Islam dan sunnah, karena hal tersebut merupakan mengandung unsur jahiliyah dan merupakan perkara jahiliyah. Dan itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, yang merupakan hal-hal yang perlu saya perhatikan, perlu saya sampaikan dan menjadi perhatian bersama, karena sekarang banyak sekali orang-orang yang sudah berkumpul di atas ras mereka, di atas suku mereka, di atas marga mereka. Mereka lebih berbangga dengan daerah mereka, lebih bangga dengan adat mereka, lebih bangga dengan selain Islam, dan tanpa sadar mereka telah terjerumus ke dalam jahiliyah, dan mereka telah ada pada mereka perkara-perkara jahiliyah, perangai-perangai jahiliyah yang harus diperangi dan diberantas oleh kita sebagai muslim yang menyatakan nabi adalah Rasul Muhammad lah nabi kita. Salah satu bukti nyata, bukti cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita harus mengikuti setiap apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan setiap yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang datang dari Rasulullah adalah berbangga dengan Islam dan Sunnah. Yang dilarang Rasulullah SAW adalah berbangga dengan jahiliyah. Oleh karenanya buktikan kalau kita adalah umat Islam dengan senantiasa setia beritiba terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada akhirnya kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar kita senantiasa diberikan taufik dan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk tetap di atas Sunnah, dan juga kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar kita diberikan kepakihan dalam agama, karena demikian akan membuat kita selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Baik para jemaah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan berpanjang lebar karena hal tersebut tidak mungkin saya lakukan pada waktu yang sangat singkat ini. Tetapi insyaallah taala saya akan mentafsil apa yang saya sampaikan tadi pada pertemuan kita berikutnya. Namun waktu yang ada, sisa waktu yang ada, saya berikan kesempatan para jamaah dan para pendengar yang dirahmati Allah untuk manfaatkannya dengan beberapa pertanyaan. Wallahu a'lam. Demikian ikhwatal Islam, secara ringkas mukadimah dari kajian kita untuk sore hari ini. Kita langsung membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau pesan singkat 088-8876-3110. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana Pak? Dari Ahmad Cilangkap. Silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diana mau nanyain tentang fenomena masalah nasab ini Ustaz. Kan sekarang banyak habaib-habaib ya yang berbangga diri dengan nasabnya, apakah itu benar Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat bagus sekali dan tepat untuk dijawab. Apa yang dilakukan oleh para habaib dengan menisbatkan diri mereka kepada Rasulullah salawatullahi wasalamu alaihi, kita katakan yang pertama, ithbitil arsh thummanqush, tetapkan nasab kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan bahwa nasab kalian betul-betul sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya bohong atau berdusta, tapi pastikan bahwa nasab kalian betul-betul sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kebanyakan dari mereka hanya mengaku-ngaku ya, nasab mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berbohong dan berdusta terhadap umat Islam, yang tujuannya adalah untuk menipu umat dan memanfaatkan umat, ya, memanfaatkan harta mereka, mengambil manfaatkan harta mereka, memanfaatkan apa yang ada pada umat sehingga mereka bisa menjadi kaya raya hanya dengan mengaku habaib, ya, dengan kebohongan besar mereka. Yang kedua, kalaupun betul mereka memiliki nasab yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita katakan buktikan bahwa Anda adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bukan hanya mengaku adalah keturunan Rasul, tapi buktikan dengan ittiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mengaku ahlul bait, orang yang mengaku keluarga Rasulullah salawatullahi wasallamu alaihi, harus dibuktikan dengan agama, dengan takwa, dengan iman yang sesuai dengan apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jika tidak kalian akan mendapatkan dosa yang lebih, bahkan Allah akan lipat gandakan dosa kalian jika kalian hanya mengaku ahlul bait namun tidak mampu membuktikannya dan tidak mampu mencontoh bagi selain mereka dengan ittiba terhadap sunnah Rasulullah yang merupakan kakek kalian atau merupakan nenek moyang kalian, dan tidak bisa membuktikan dengan takwa, dengan iman, justru kalian akan mendapatkan dosa yang lebih besar dibanding selain kalian. Dan itu dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah, insyaallah taala saya akan sampaikan hal tersebut pada pertemuan berikutnya. Intinya ayo ikhwatul kiram, Orang mulia bukan karena nasabnya. Ya, Islam menetapkan bahwa yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Iya. Yang mulia bukan nasab, bukan suku, bukan ras, bukan apa, bukan sesuatu yang merupakan selain Islam. Tapi yang mulia di sisi Allah Azza wa Jal adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang betul-betul takut kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang mulia adalah orang yang takut kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah Azza wa Jal dan mencintai apa yang dicintai Allah dan benci apa yang dibenci Allah. Itu orang yang mulia si Allah Azza wa Jal. Dan mereka adalah wali Allah. Dan mereka adalah wali Allah, yaitu orang yang senantiasa berada dalam syariat Allah. Dan orang-orang yang senantiasa dalam syariat Allah adalah orang-orang yang di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan mereka, orang-orang habaib, ternyata mereka adalah orang-orang merupakan kuburiyun, ashabul kubur, orang-orang yang mengkeramatkan kuburan, orang-orang yang mempercayai khurafat, orang-orang yang bermuamalah dengan syirik. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kita katakan kalau memang benar Rasulullah adalah kakek mereka, sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling keras dan paling tegas memerangi kesyirikan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha Allah. Diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Artinya mereka sampai mereka bertauhid kepada Allah Azza wa Jal dalam berbagai macam ibadah. Wallahu a'lam. Baik. Demikian Pak Ahmad di Cilangkap, kita angkat untuk yang berikutnya di line penelpon kembali. Assalamualaikum. Halo. Baik, terputus. Bagi Anda yang akan bertanya atau sudah masuk tadi, kami persilakan untuk menghubungi kami di line telepon 823-6543. Kita angkat untuk yang berikutnya. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf Bapak, ada feedback Pak, dikecilkan radio monitornya Pak. Iya ya, dari Fendi sekarang. Ya, silakan Pak Fendi. Saya mau tanya, itu yang nasabandia itu apa ya? Apa, tarikat? Kalau tentang nasabandia, nasabandia itu untuk apa ya? Oh. Naqsyabandiyah, taib. Ya. Cukup, Afi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tariqah Naqsyabandiyah adalah salah satu tariqah sufiyah dari tariqah-tariqah sufiyah yang ada. Mungkin salah satu tariqah sufiyah yang banyak di Indonesia adalah tariqah Naqsyabandiyah. Selain itu juga ada tariqah Rifa'iyah, ada juga tariqah yang lain. Ya, yang jelas bahwa tariqah Naqsyabandiyah adalah salah satu tariqah orang-orang sufi. Dan itu adalah kelompok sesat yang jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Nah, masih di line telepon, kami angkat kembali di 823-6543. Assalamualaikum. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Dari Tommy di Cakung Pak. Silakan Pak Tommy. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kan saya belum lama mengikuti Radio Roja. Permasalahannya mungkin waktu saya lebih banyak bekerja dan untuk keluarga. Apakah saya masih diperbolehkan dalam pandangan agama untuk selalu mengikuti ceramah secara on air tapi jarang mendatangi langsung dengan majelis taklim, apakah itu diperkenankan? Dan juga sekarang saya secara bertahap mengikuti sunnah Rasulullah, cuma yang masih agak memberatkan bagi saya yang kemampuan saya yaitu untuk meninggalkan isbal. Nah ini bagaimana dari pandangan Ustaz terhadap hal tersebut? Mohon petunjuknya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada Bapak yang dirahmati Allah. Yang pertama, bahwa hidayah terbesar yang diraih oleh seorang hamba adalah hidayah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidayah yang terbesar adalah hidayah di atas sunnah Pak. Tidak ada hidayah yang paling mulia, paling berharga bagi seorang muslim ya, di dunia ini dibanding hidayah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh hidayah. Tidak semua orang diberi hidayah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang harus berbangga dengan hidayah di atas sunnah. Orang harus berbangga dengan sunnah. Seorang harus berbangga dengan sunnah. Bahkan saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini sebuah kisah di mana ada seorang pernah seorang anak, dia punya teman, kemudian dia menangis di hadapan ayahnya, dan ayah itu tahu temannya, teman anaknya tersebut sangat kenal baik karena sudah lama kenal. Lalu sang ayah bertanya, kenapa engkau menangis? Ya wahai ayah, temanku meninggal, telah meninggal dunia, telah meninggalkan aku. Lalu kata ayahnya, apa kata ayahnya? Apakah temanmu itu meninggal di atas sunnah? Lalu kata sang anak menjawab, wahai ayahku, betul bahwa temanku meninggal di atas sunnah. Kalau begitu, kalau memang betul temanmu meninggal di atas sunnah, kamu jangan bersedih. Karena orang yang meninggal di atas sunnah justru kita berbahagia dan tidak perlu sedih. Ini banyak sekali riwayat dan athar salaf yang menunjukkan bahwa seorang merasakan nikmat yang besar, seorang sangat berbangga, sangat berbahagia ketika memperoleh hidayah di atas sunnah Rasulullah SAW. Dan itu lebih bahagia lagi dan lebih berbangga lagi ketika hal tersebut dipertahankan sampai akhir hayatnya. Sampai dia mati di atas sunnah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Bapak diberikan hidayah Allah Azza wa Jal, hidayah untuk Bapak namanya mau hidayah di atas sunnah dan mau mendengarkan kajian-kajian sunnah, membuat Bapak semakin terbuka dan semakin haus terhadap ilmu agama, sehingga Allah Azza wa Jal beri kesempatan Bapak untuk mendengarkan Radio Roja, kajian-kajiannya yang bermanfaat ini dan penuh berkah. Apakah saya dipersalahkan kalau saya hanya mencukupkan mengikuti kajian-kajian di Radio Roja? Kita katakan dalam hal ini, yang pertama, Bapak lebih tahu apa namanya kondisi waktu Bapak, kesibukan Bapak dan seterusnya. Tapi dalam hal ini saya sampaikan ada sebuah kaidah, ma la yudruku kullu la yutruku kullu. Setiap sesuatu yang tidak dapat diraih seluruhnya, maka jangan ditinggalkan semua. Jangan ditinggalkan semuanya. Artinya kalau kita hanya bisa menuntut ilmu melalui radio yang penuh berkah ini dengan mengikuti kajian-kajian yang penuh yang ilmiah dan penuh manfaat ilmu, maka ikuti terus ya. Walaupun demikian, saya lebih menganjurkan Bapak untuk menyempatkan diri untuk hadir ke majelis-majelis ilmu, karena berbeda orang yang mendengarkan mengikuti kajian melalui radio dengan orang yang mengikuti kajian, pengajian, belajar, bertalabul ilmi melalui majelis ilmu langsung, itu beda, Pak. Karena seorang akan merasakan keberkahannya, keberkahan ilmu, ya, lain dengan orang mengikuti kajian saja. Jadi saya kira kalau untuk sementara ini Bapak mungkin bisa mengikuti kajian-kajian yang ada di radio ini yang mulia ini yang penuh berkah, tetapi saya kira Bapak juga harus ke depan harus menyempatkan diri. Karena masalah waktu, kalau kita katakan bahwa waktu saya habis hampir seluruhnya dihabiskan untuk bekerja, saya katakan bahwa kerja itu tidak ada habis-habisnya. Orang mencari uang, mencari dunia itu tidak akan ada habis-habisnya. Setiap orang bisa untuk menyibukkan diri atau dikatakan mutasyaghil, artinya mencari kesibukan. Ingat, orang yang dikatakan sibuk adalah orang yang sibuk di atas manfaat. Di atas manfaat dan mengarahkan kesibukannya kepada ibadah. Adapun kesibukan yang akan membuatnya lalai dari Allah Azza wa Jalla, akan membuatnya semakin jauh dari Allah, semakin membuatnya kesibukan tersebut, semakin membuatnya jauh dari talabul ilm, menuntut ilmu, jauh membuat dirinya semakin bodoh, tidak ada kesempatan untuk mengaji, tidak ada kesempatan untuk berbuat yang baik dan manfaat. Ini namanya bukan kesibukan yang bermanfaat, tapi kesibukan yang dikatakan adalah mutasyaghil, di mana dia dikatakan bukan sibuk yang sebenarnya, tapi dia adalah berpura-pura sibuk, walaupun sibukannya adalah bekerja. Tapi kesibukan yang tidak bermanfaat, yang membuatnya justru sibuk dari ibadah, saya kira itu bukan ibadah ya, bukan kesibukan yang baik. Bukan kesibukan yang baik, walaupun saya katakan mengikuti kajian yang ada di Radio Roja ini adalah sangat baik dan bermanfaat. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu'alaikum. Demikian untuk Pak Tommy di Cakung dan juga Bapak Fatoni di Condet yang bertanya hal sama melalui pesan singkat. Kita angkat untuk yang berikutnya di line telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu, dari mana? Dari Kemayoran. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, saya juga mendengarkan Radio Roja baru sekitar 3 bulan. Iya. Alhamdulillah bisa mengadakan perubahan gitu. Saya terus mau yang mau saya tanyakan ini, mesti saya kan dalam bulan puasa bawahnya ada 23, tapi yaitu diselingi dengan bacaan-bacaan yang begitu. Nah, terus saya memang dari dulu dapat jatah memberi buka dan malam nanti orang tadarus untuk ini konsumsi. Itu bagaimana Ustaz? Kalau saya sifatnya memberi buka orang puasa sama malam memberikan konsumsi untuk orang tadarus, niatnya begitu aja. Mengenai BTA-nya nggak saya ini gitu. Ya, gimana Ustaz? Ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih Ibu. Silakan. Silakan. Tentang memberi makan makanan orang yang berbuka dan memberi makanan orang yang bertadarus, saya katakan memberi makan orang yang berbuka tanpa melihat siapa mereka yang diberi, saya kira itu suatu hal yang sangat besar, ya, sangat besar manfaatnya dan sangat besar pahalanya. Itu juga apa namanya dibenarkan dalam Islam. Adapun memberi makan orang yang bertadarus, ini perlu diperinci, Ibu, ya. Bertadarus, apakah tadarus yang sesuai dengan sunnah atau tidak? Kalau dia bertadarus yang tidak sesuai dengan sunnah, artinya bertadarus dengan cara yang tidak syar'i, yang apa namanya dengan cara-cara yang bid'ah seperti itu, maka Allahu a'lam, maka memberi makan kepada mereka yang melakukan perbuatan bid'ah, artinya kita masuk dalam ta'awun alil itsmi dua, bertolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi itu tidak dibenarkan. Tapi kalau bertadarus artinya mereka membaca Al-Qur'an dengan cara yang mubah, dengan cara yang tidak ada unsur bid'ahnya, maka insyaallah taala demikian adalah masuk dalam ta'awun al-birri wa taqwa, bertolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Wallahu a'lam. Nah, kita angkat dari pertanyaan pesan singkat dari Ibnu Rizlan di Jakarta. Ustaz tadi sampaikan bahwasanya kita harus berbangga dengan memegang sunnah, Ustaz. Lalu bagaimanakah caranya agar kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan ujub dan riya, Ustaz? Karena saya sangat takut sekali terjatuh ke dalam hal ini, demikian. Ya, orang yang memiliki sifat ujub dan riya dan sebagainya adalah orang yang lemah imannya. Orang yang lemah imannya adalah orang yang dangkal keilmuannya terhadap agamanya, terhadap sunnah. Oleh karenanya solusinya tidak ada yang apa namanya yang tepat, ya, solusi yang sangat tepat untuk orang yang seperti itu, yang selalu merasa bangga dengan dirinya, merasa apa namanya bangga dengan kelebihannya, kehebatannya dan seterusnya. Maka yang ada adalah mempelajari tafaqquh fid din, terus menggali ilmu agama, belajar dan belajar, yang pada akhirnya melahirkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Karena ilmu yang sebenarnya, ilmu yang apa namanya, ilmu agama yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu yang melahirkan dan yang membuat kita semakin takut kepada Allah Azza wa Jal. Jadi dengan demikian, insyaAllah ta'ala, orang yang takut kepada Allah, orang yang merasa hina di hadapan Allah, orang yang merasa rendah di mata Allah Azza wa Jal dan merasa bahwa dia tidak memiliki apa-apa, bahwa dia adalah amanat dari Allah, sampai tubuhnya, semuanya yang ada pada dirinya adalah amanat dari Allah Azza wa Jal dan bukan miliknya, semua adalah milik Allah Azza wa Jal dan berasal dari Allah. Apa yang dibanggain? Apa yang perlu dibanggakan gitu loh? Enggak ada. Justru dia akan semakin tawadhu, semakin bertambah kelebihan yang dia punya, maka semakin bertawadhu pada Allah Azza wa Jal. Man tawadhu 'alillahi rafa, orang yang tawadhu karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Demikian. Sehingga solusinya adalah dengan terus, ya, belajar agama sebanyak-banyaknya, ya. Tentu ilmu yang dimaksud adalah ilmu apa namanya agama yang sahih, yang sesuai dengan apa yang ada pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Insyaallah ta'ala lambat laun kita akan apa namanya mampu memerangi sifat-sifat tercela tersebut. Nah, karena hati ini, ya, dia tergantung dengan orang yang hati, kalbu itu tergantung pada seseorang. Kalbu ini kalau tidak diisi dengan sesuatu bermanfaat, dia akan diisi oleh sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau hati kita diisi dengan takwa, dipenuhi oleh tauhid, akidah, ya, oleh ilmu yang bermanfaat, dia tidak akan dimasuki oleh hal-hal yang tercela, hal-hal yang tidak baik. Oleh karenanya penuhi hati kita dengan takwa kepada Allah, dengan khasyatullah, dengan takut kepada Allah, ya. Insyaallah ta'ala kita akan mampu menghindari sifat-sifat yang tidak baik tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Kita angkat dari saudari Dian di Jakarta. Ustaz barakallahu fik, hal apakah yang harus ana lakukan agar selalu bisa qanaah dan sabar atau tidak bersedih di dalam menerima takdir atau ujian keburukan dari Allah Subhanahu wa taala? Iya. Saya kira dalam kiat untuk bersabar dalam menghadapi takdir Allahu tabaraka wa taala, ya, saya katakan secara singkatnya adalah bahwa kita harus memahami takdir dengan baik. Orang yang tidak memahami takdir, sampai kapanpun dia tidak akan ridha dengan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang paham takdir dengan baik, dia bukannya hanya menerima, bahkan dia ridha beda, menerima dengan riba beda. Yeah. Ya, bahkan ada orang yang bersyukur. Mm. Bersyukur kenapa? Dia yakin ini terbaik. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada takdir Allah yang buruk. Yeah. Mm. Adapun pembagian takdir menjadi baik dan buruk, kata Syekh Utsaimin, ya, antu bina bil qadir khairi wa syarri, engkau beriman kepada Allah, kepada takdir baik dan buruk, yeah, itu menurut pandangan manusia. Mm-hmm. Tidak menurut Allah Jalla wa Ala. Yeah. Karena semua takdir bagi Allah adalah baik, dan itu jelas sekali Ibnu Qayyim dalam kitabnya Syifaul Alil. Mm. Ya, jelas, karena tidak ada perbuatan Allah yang salah, tidak ada perbuatan Allah yang keliru. Dan Allah Tabaraka wa Taala ketika menakdirkan sesuatu yang buruk sekalipun di mata manusia, sepada hakikatnya baik dan mengandung banyak hikmah. Bahkan hikmahnya lebih banyak daripada keburukan. Misalnya kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Contoh misalnya kata Ibnu Qayyim, sakit. Iya. Semua manusia yang mengatakan bahwa sakit adalah takdir buruk. Mm-hmm. Iya. Tapi siapa yang menyangka di balik sakit yang merupakan keburukan, sakit itu keburukan, satu keburukan. Iya. Tapi di balik satu keburukan ada 99 kebaikan, 99 hikmah yang Allah Azza wa Jalla siapkan, bahkan lebih dari itu. Kemiskinan, takdir buruk, melaratan, takdir buruk. Tapi itu keburukan yang satu, di balik keburukan keburukan tersebut, yaitu keburukan kefakiran, kemelaratan, kesengsaraan, Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan 99 kebaikan, 99 hikmah di balik kemiskinan dan kefakiran tersebut. Tidak ada takdir Allah Azza wa Jalla yang apa namanya yang buruk. Ditambah lagi para jemaah Allah Subhanahu wa taala, sikap seorang hamba adalah pasrah. Ini yang tidak ada pada banyak kaum muslimin. Pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Yakini bahwa Allah lebih tahu yang terbaik. Bagaimana Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat mengatakan wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu. Bagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa 'asa an kutiba 'alaikumus kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajib atas kalian berperang, dan perang itu sesuatu yang kalian benci, sesuatu yang kalian takuti. Tapi bisa jadi apa yang kalian benci, belum tentu. Sesuatu yang kalian anggap buruk, belum tentu buruk bagi Allah. Sesuatu yang kalian anggap baik, belum tentu baik bagi Allah. Hmm. Bisa jadi itu buruk. Jadi kita pasrah kepada Allah Azza wa Jal. Hmm. Bahwa kita ini tidak tahu bahwa Allah lebih tahu dalam hal yang terbaik dan terburuk bagi kita. Yeah. Kemudian juga bagi kita yang belum mampu untuk bersikap menerima dari takdir adalah hendaknya kita belajar untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Karena orang yang berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal, dia tidak akan sengsara. Justru dia akan selalu mendapatkan ketenangan batin. Dia tenang, dia tidak akan dikejar-kejar, merasa dikejar-kejar, atau tidak akan merasakan hati ini, tidak akan merasakan gundah gulana, tidak akan merasakan kesempitan dan seterusnya. Hmm. Berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang berbaik sangka kepada Allah, Allah akan berbaik sangka kepadanya. Kata Allah Azza wa Jal, hadis kursi, ana inda dhanni 'abdi bi. Hmm. Aku tergantung dugaan hambaku. Kalau dia berbaik sangka kepadaku, aku akan berbaik sangka kepadanya. Iya. Jika ia berburuk sangka kepadaku, aku akan berburuk sangka kepadanya. Terserah. Hmm. Ya, terserah. Ingat, kalau dia ridha dengan takdir, Allah akan ridha terhadapnya. Kalau dia tidak ridha dengan takdir, Allah akan murka terhadapnya. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam. Kita angkat untuk yang berikutnya di line telepon kembali. Assalamualaikum. Halo. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Ibu. Halo, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya punya kakak perempuan melakukan kesalahan yang sama sampai dua kali hamil di luar nikah. Masyaallah. Hmm. Sampai sekarang hidupnya susah sekali ya Ustaz. Sepertinya jalan hidupnya ditutup sama Allah gitu. Jadi setiap ada masalah selalu enggak ada jalan keluarnya. Jadi saya kasihan sekali sama dia. Apa kakak saya itu masih dimaafin sama Allah ya Ustaz ya? Hmm, ya itu aja, terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas bahwa kesalahan sebanyak apapun tetap akan diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jal, selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan dan selama matahari belum terbit dari barat. Yeah. Berapapun banyak kesalahan seorang hamba, insyaallah ta'ala Allah akan senantiasa membukakan pintu taubat baginya. Yeah. Insyaallah ta'ala. Jadi kesalahan dua kali, tiga kali, bahkan seratus kali, bahkan ribuan kali, kalau kita bandingkan dengan kisah yang tersebut dalam sebuah hadis, di mana ada seorang telah membunuh 99 orang, lalu dia ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan mendatangi seorang yang jahil, seorang yang jahil dan bukan orang seorang yang alim. Lalu dia mengatakan, apakah aku punya kesempatan untuk bertobat, masih memiliki kesempatan untuk bertobat? Kata dia, tidak ada. Ya, karena kamu telah membunuh banyak orang. Lalu kata dia, kalau begitu aku genapkan menjadi 100, dibunuh orang tersebut. Yeah, yeah. Jadi 100 orang. Lalu di akhirnya dia Allah berikan taufik di mana dia bertemu dengan seorang yang alim. Ketika dia bertanya, "Boleh aku telah membunuh 100 orang, apakah aku masih punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah?" Kata dia, "Masih. Kamu masih punya kesempatan untuk bertobat." Akhirnya kata ulama tersebut, kamu bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, ya, dengan taubat yang benar, dengan taubat yang jujur. Lalu ulama tersebut mengarahkan kepadanya untuk berpindah ke lingkungan yang lebih baik, dan dia tidak tetap tinggal di lingkungan yang buruk yang selama ini dia tinggali, yang selama ini dia tinggal di situ, tapi dia diarahkan untuk berpindah ke lingkungan yang baik atau ke tempat yang lebih baik, yang dimana lingkungannya adalah lingkungan yang sangat baik, yang membuat dia terdukung taubatnya. Jadi kesadarannya itu akan mampu dipertahankan karena lingkungannya menjadi lebih baik. Adapun orang yang bertobat namun berada di lingkungan yang buruk, tetap berada di situ, sulit bagi dia untuk mempertahankan kesadarannya, mempertahankan taubatnya. Iya. Dan ini yang perlu kita ketahui bersama. Allahu a'lam. Baik, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Salam. Silakan, Pak Bapak. Ustaz, nanya Ustaz. Iya. Seharusnya menurut Rasulullah itu bagaimana Ustaz? Masalahnya kalau di sini tuh, kalau di masjid tempat kami itu satu Quran ramai-ramai, satu ayat berapa puluh orang gitu loh. Bersama-sama, Pak ya. Bersama-sama. Apakah itu contoh Rasul apa enggak? Satu aja, oh, gimana Pak? Satu apa? Satu, maksudnya jadi satu jemaah itu berapa puluh orang. Iya. Satu orang, satu ayat sampai berapa hari sampai khatam. Ya, apakah ya, ada contoh Rasul bukan? Maksudnya bersama-sama atau ya, bersama-sama. Secara bergantian. Satu lain, satu nanti dilanjutin lagi, ya. Orang-orang lagi terus-terus. Yang lain menyimak ya, begitu ya, Pak ya. Ya, begitu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas dikatakan sunnah, yaitu ketika hal tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, dikatakan sesuatu itu sunnah apabila hal tersebut ada contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Lalu kita fokus kepada masalah tadarus yang sesuai dengan sunnah. Apakah cara bertadarus, tadarus dengan cara bergantian dari satu orang ke orang berikutnya dan seterusnya, apakah itu sesuai dengan sunnah? Atau kalau bukan, bagaimana cara yang sunnah? Wallahu alam, yang jelas tadarus yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tadarus seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di hadapan Jibril, di mana Rasulullah SAW yudarisul Quran kulla amin, ya, setiap tahun itu satu kali di hadapan Jibril alaihissalam. Jadi membaca Al-Quran, Rasulullah SAW membaca Al-Quran, ya, menghatamkan Al-Quran. Demikian sahabatnya. Jadi mereka ini membaca Al-Quran sendiri-sendiri. Adapun dengan bergantian, saya wallahu alam, saya belum tahu. Kalau memang ada yang mengetahui bahwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya, saya berterima kasih sekali dan saya mungkin mengatakan bahwa tadarus seperti itu dibenarkan dalam Islam. Tapi wallahu alam, setahu saya bahwa cara seperti itu adalah cara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, di mana mereka bertadarus Al-Qur'an, artinya mereka membaca Al-Qur'an sendiri-sendiri, sehingga mereka bisa menghatamnya berulang-ulang, ya, mereka bisa menghatamnya berulang-ulang, terutama di bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira kita cukup dengan mengatakan kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittida'i man khalaf. Seluruh kebaikan dalam mengikuti salaf, yeah, Rasulullah dan para sahabat. Kebaikan walaupun orang menganggapnya buruk, itu baik, ya. Seluruh kebaikan ada pada mengikuti salaf. Dan seluruh keburukan ketika kita mengikuti cara beragama orang-orang terbelakang. Kita kembali, pernahkah Rasulullah melakukan? Sahabat pernahkah melakukan? Kalau tidak, tinggalkan. Kita tidak usah membahas apakah haram, apakah bid'ah. Tinggalkan itu. Karena kalau kita membahas masalah apakah ini bid'ah atau haram, akhirnya orang mengatakan kalau ini bukan bid'ah berarti boleh dong. Iya. Dia mencari celah. Kita katakan kalau orang yang mencintai Rasulullah alaihi salatu wassalam, tinggalkan sesuatu yang tidak pernah beliau lakukan, walaupun kita anggap mungkin itu suatu hal yang mubah. Karena seorang muslim harus mencari yang terbaik, melakukan yang terbaik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian kita angkat masih di line telepon di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Silakan. Dari Pak Nur Salim, Cimanggis. Silakan, Pak Nur. Mau nanya, Pak, ini yang kalau sudah sholat tarawih, kemudian lagi kita witir ikut tarawih rame-rame itu, kalau kita sholat malam lagi boleh nggak itu Pak? Sholat malam lagi ya, tarawih kemudian witir berjamaah ya, kemudian tahajud lagi Pak ya. Iya, taib cukup Pak ya, silakan. Taib. Yang pertama perlu Bapak ketahui bersama, bahwa Bapak ketahui dan kita semua para yang mendengar Radio Roja pada kesempatan ini, kita ingin sampaikan bahwa tidak ada bedanya antara sholat tarawih dengan sholat qiyamul lail ataupun sholat tahajud. Kalau seorang sudah melaksanakan sholat tarawih, berarti dia telah melaksanakan qiyamul lail. Apa Rasul mengatakan? Rasul mengatakan dengan lafadz Ramadhan, qiyam. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, orang melaksanakan sholat tarawih, berarti telah melaksanakan qiyamul lail. Dia telah melaksanakan sholat qiyamul lail. Dia juga telah melaksanakan sholat tahajud. Hanya saja karena keistimewaan Ramadan, sehingga Allah Azza wa Jal dan Rasulnya alaihi salatu wassalam mengizinkan, ya, mensyariatkan sholat tahajud di, yang di, dilaksanakan pada awal malam, yaitu ba'dal isya. Jadi itu keistimewaannya, ya, keistimewaan Ramadan, sehingga boleh tahajud itu dilaksanakan pada awal malam. Kemudian bolehkah saya melakukan sholat tahajud kembali setelah sholat terawih dan witir? Kita katakan, saya kira inna khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kita dapati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan terawih beliau sholat tahajud. Beliau sholat tahajud kembali. Ya. Ditambah lagi bahwa yang ada wala sholat terawih Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah lama. Kalau memang kita bisa melaksanakan sholat terawih, sholat terawih pada awal malam. Kalau memang kita lebih khusyuk atau lebih merasakan kenikmatan ketika melaksanakan pada malam hari, di salat malam hari, ditambah lagi bahwa salat tarawih adalah salat sunnah lebih afdal di rumah, maka mungkin kita laksanakan di rumah. Adapun salat tarawih juga, kemudian salat tahajud lagi, kita tidak menyalahkan, kita tidak mengatakan bahwa itu bid'ah orang yang tahajud setelah dia melaksanakan salat tarawih. Tapi saya kira hal tersebut adalah suatu yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira kita tinggal memilih saja sikap kita. Apakah kita salat tarawih bersama witir, salat tarawih dan witir bersama imam, atau kita melaksanakannya pada awal malam? Karena semakin malam, terutama pada sepertiga malam dan apalagi dilaksanakan berjamaah dan di rumah, tentu hal tersebut adalah lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita angkat dari pertanyaan Pak Hasim di Pasar Minggu. Ustaz tadi menjelaskan bahwasanya lebih baik mendatangi majelis ilmu syar'i karena akan mendatangkan barokah, Ustaz. Tapi banyak di dalam majelis ta'lim yang beredar di masyarakat atau banyak dilakukan di masyarakat tidak sesuai dengan penjelasan dari Ustaz-Ustaz di Radio Roja. Bagaimana? Mohon penjelasannya, syarat-syarat atau majelis ta'lim mana sajakah yang mungkin bisa kita datangi atau yang bagus untuk kita datangi, untuk kita ambil ilmunya. Yang jelas kita mengacu pada dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa namanya, ma min qaumin istami'una fi baitin min buyutillahi illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa habatuhumul malaika. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah lalu dia membaca Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan akan turun ketenangan di majlis tersebut, kemudian juga ketentraman batin, kemudian juga akan dilingkupi oleh rahmat dan juga akan diliputi oleh para malaikat. Itulah keberkahan yang didapat di majlis. Adapun hal tersebut dapat kita rasakan di mana, di majelis yang seperti apa? Tentu majelis yang membahas, yang mengkaji akidah, ya, dan mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkaji tentang fikih, tapi yang dikuatkan dengan dalil, dipenuhi oleh suasana ta'assub dengan madhab. Kemudian juga mengkaji tafsir Al-Qur'anul Karim sehingga yang sesuai dengan pemahaman salaf, terutama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena tidak ada orang yang lebih alim dalam masalah tafsir Al-Qur'an melainkan tafsir mereka yang merupakan orang yang paling mengerti tentang makna dan maksud Allah azza wajalla melalui firman-Nya. Kemudian juga majelis-majelis, intinya secara umum adalah majelis yang dimaksud yang penuh berkah adalah bukan majelis bid'ah. Bukan majlis yang tidak sesuai dengan contoh. Bukan majlis yang membahas tentang bid'ah. Bukan majlis yang mengajarkan orang kepada bid'ah. Bukan majlis yang mengajarkan orang pada syirik. Tapi majlis yang mengajarkan orang kepada akidah yang benar. Majlis yang mengajarkan orang, kaum muslimin, ya, bagaimana mereka bisa mengenal Allah, bagaimana mereka bisa mengenal Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana mereka bisa mengenal agamanya yang murni, yang sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikatakan Imam Muhammad bin Wahab, ma'rifatullah, ma'rifatul dinul Islam bil adillah, wa ma'rifatul Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu majlis yang memperkenalkan Allah, membuat kita semakin kenal Allah, majlis yang membuat kita semakin mengenal agama kita dengan dalil-dalil, bukan qila wa qal, bukan katanya, kata guru saya, kata orang tua saya, bukan. Jadi majlis yang berkah itu majlis yang mengajarkan kita mengenal agama melalui dalil, dan juga majelis yang membuat kita semakin mengenal Rasul kita salawatullahi wasalamu alaihi wallahu a'lam. Tapi pertanyaan Pak Hasyim di mana tadi di Pasar Minggu ya, menutup perjumpaan kita pada sore hari ini karena waktu yang terbatas. Mohon maaf untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat atau antum yang menelpon melalui 8236543. Mungkin satu kata penutup untuk kesempatan sore hari ini, tafadhol. Yang jelas saya tidak menyampaikan materi, jadi penutupnya apa? Yang jelas ayo ikhwatul kiram, nasihat untuk bahwa saya menganjurkan kepada seluruh kaum muslimin agar kita selalu bertafaqquh fiddin, terus ya belajar, dan tidak ada yang namanya kata berhenti untuk belajar dan beramal, menuntut ilmu dan beramal, karena menuntut ilmu itu adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap muslim, sebagaimana Rasul mengatakan talabul ilmi faridhu ala kulli muslim. Kemudian ayuhal ikhwatul kiram, seorang yang sudah memahami agama dengan benar, memiliki pemahaman yang benar dalam memahami agama ini, berarti dia telah memiliki telah meraih kebaikan yang besar, telah mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah Tabaraka wa Taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yafaqihu fiddin, seorang hamba yang Allah inginkan baginya kebaikan yang besar, kebaikan yang mutlak, maka Allah jadikan dia adalah orang yang faqih terhadap agamanya. Orang yang tidak faqih terhadap agama berarti dia berada dalam keburukan yang besar, berada dalam suatu kesalahan, suatu musibah besar. Tidak ada musibah yang besar dibanding kebodohan. Sudah saya sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu bahwa salah satu sebab sesatnya manusia adalah karena bodoh. Ya. Ditambah lagi ayu waktul kiram. Seorang harus, seorang ahlus sunnah harus mampu melaksanakan firman Allah Azza wa Jal. Yang pertama, wal asri innal insana fi khus illa alladhina amanu. Dia harus belajar. Sukunya demi masa, sukunya manusia dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang terus belajar, belajar dan belajar, belajar, terus belajar. Ya, menggali ilmu agama, terus membuat dia semakin mengenal Allah, semakin mengenal agamanya, semakin mengenal Rasulnya, terus. Kemudian, illalladzina amanu wa amilus shalihat. Kemudian dia mengamalkan ilmunya, karena orang yang berkah ilmunya adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Dan tidak ada kata berhenti untuk beramal bagi seorang muslim, melainkan, dan tidak ada yang dapat menghentikan amal seorang muslim, melainkan kematian. Bagaimana para ulama mengatakan, salah seorang salaf mengatakan, laisa li amal muslim ghayatun dunal maut, tidak ada sesuatu yang dapat menghentikan amal sebagai seorang muslim, menghentikannya untuk beramal melainkan kematian. Kemudian setelah dia menjadi orang yang mampu menjadi contoh, memiliki ilmu dan beramal, jadi dia mampu menciptakan kebaikan bagi dirinya, baru dia tidak boleh egois, dia harus pikirkan orang lain. Yaitu Allah katakan, illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haq, dan dia menasihati, saling bernasihat dalam kebenaran. Berarti dia mendakwahi orang lain, ya, mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Kemudian wa tawasaw bis sabr, dan dia bersabar dalam dalam mempelajari ilmu sunnah. Kemudian juga dia harus sabar dalam mengamalkan amal-amal yang sesuai dengan sunnah, karena ketahui bahwa sunnah itu di zaman sekarang adalah asing, di mana banyak kaum muslimin menganggap bahwa sunnah itu adalah suatu yang bid'ah, dan bid'ah dianggap suatu yang sunnah. Demikian sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut, bahwa Islam ini diawali dengan dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Yeah. Maksudnya asing bagi kaum muslim itu sendiri. Oleh karena kita harus sabar, karena orang yang berpegang teguh dengan sunnah pasti banyak musuhnya, karena orang yang berpegang teguh dengan sunnah mengaku ahlus sunnah, namun dia tidak mendapatkan musuh, tidak mendapatkan tantangan, tidak banyak mendapatkan ujian, aral melintang dan seterusnya, sungguhnya pemaaf sunnahnya itu, pengakuannya perlu diragukan, karena orang yang berpegang teguh terhadap sunnah sudah pasti dia akan mendapati permusuhan yang sengit, bahkan dari orang terdekat sekalipun, bahkan dari keluarganya. Karena hal itu dialami oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi dan rasul saja, orang yang jelas-jelas jelas kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jal, jelas ketakwaannya, keimanannya, mereka mendapat musuh yang sangat luar biasa dari kaumnya, bahkan dari keluarganya. Tentu kita harus banyak bersabar, karena berpegang teguh dengan sunnah adalah bukan suatu hal yang mudah di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ikhwatal Islam kajian kita untuk sore hari ini. Semoga dapat kita ambil faedah dan manfaatnya. Terima kasih atas kehadiran Ustaz pada kesempatan sore hari ini. Dan juga terima kasih pada antum para pendengar Radio Roja yang telah menyimak kajian kita pada sore hari ini. Insyaallah kita bertemu kembali pada kajian ilmiah berikutnya dari pembahasan kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama, buah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu hafizahullah. Terima kasih, dan beberapa menit ke depan akan dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi daerah Jakarta dan sekitarnya, dan juga waktu bagi kita untuk berbuka puasa pada kesempatan hari ketiga di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Kita semua berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita dan tentunya memberikan kemudahan atas ibadah-ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Kita akan kumandangkan azan untuk sholat maghrib bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan atau selamat berbuka puasa dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda semua. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.